Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan bab yang kelima tentang wudu. Dan masih pada pembahasan masalah yang keempat tentang furudul wudu, wajib-wajibnya wudu, yaitu anggota wudu yang wajib untuk dicuci. Yang itu adalah merupakan rukun-rukun wudu. Yang terakhir kita bahas dan kita baca pada pertemuan yang lalu adalah yang kedua. Baik, kita masuk pada pembahasan rukun wudu yang kedua atau wajib-wajibnya wudu yang kedua. Atsani, yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, mencuci kedua tangan ilal mirfaqaini sampai kedua siku-siku. Mencuci kedua tangan sampai siku-siku. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai siku-siku. Dan cucilah tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai siku-siku. Di dalam ayat ini, surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah memerintahkan bagi orang yang berwudu ketika hendak sholat untuk mencuci kedua tangan sampai siku-siku. Ini menunjukkan bahwa mencuci kedua tangan sampai siku-siku dalam wudu adalah merupakan wajibnya wudu, dan itu merupakan rukun wudu. Dalam hal ini, mencuci tangan sampai siku-siku hukumnya wajib, dan para ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Dan Nabi SAW tidak pernah ketika wudu meninggalkan mencuci tangan sampai siku-siku. Di dalam ayat ini, surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah menyebutkan wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai siku-siku. Lah kalimat ilal marafiq sampai siku-siku, apakah maknanya siku-siku hanya sebagai batas akhir? Jadi mencuci tangan sampai batasnya siku-siku. Atau siku-siku itu adalah termasuk yang wajib untuk dicuci. Dalam hal ini memang ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan para ulama. Kalimat ilal marofik itu apakah ila itu bermakna ma'a, itu beserta siku-siku, atau ila itu bimana al-ghoyah, itu batas akhir. Kalau ila bermakna al-ghoyah, batas akhir, maka siku-siku tidak termasuk yang wajib dicuci. Kalau ila bimakna ma'a, maka siku-siku termasuk yang wajib untuk dicuci. Nah, dalam hal ini yang rajih, yang kuat dan yang benar, bahwa ila di sini adalah bermakna ma'a. Sebagaimana ini pendapatnya mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ila bimakna ma'a. Ila bermakna ma'a. Sehingga firman Allah wa aydiyakum ilal marofik, maknanya wa aydiyakum ma'al marofik, dan cucilah tangan-tangan kalian bersama siku-siku. Sehingga siku-siku termasuk yang wajib dicuci, hukumnya sama dengan mencuci tangan. Ini pendapat yang rajih. Ini pendapat yang kuat. Bukan ila bermakna al-ghoyah. Kalau ila bermakna al-ghoyah, itu artinya siku-siku hanya sebagai batas akhir. Tidak termasuk tangan yang wajib dicuci. Tapi kalau ila bermakna ma'a, siku-siku termasuk yang wajib untuk dicuci. Nah, dan ila itu bermakna ma'a beserta. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Hud ayat yang ke-52. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah menambah kekuatan kalian ila quwwatikum bersama kekuatan kalian. Dan ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mempraktekkan perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, yaitu untuk mencuci tangan sampai siku-siku, ketika berwudu beliau mencucinya beserta siku-siku. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Humran bin Aban, ketika Utsman radhiyallahu anhu meminta air wudu, kemudian beliau menyebutkan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan dan mempraktekkan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika beliau mencuci tangan itu sampai siku-siku, dan beliau melakukan hal itu 3 kali. Mencuci tangan yang kanan beserta siku-siku 3 kali, mencuci tangan yang kiri beserta siku-siku 3 kali. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau menjelaskan mencuci tangan 3 kali itu boleh dengan 2 cara. Yang pertama, cuci tangan sampai siku-siku 1 kali, kemudian berpindah ke kiri Satu kali berpindah lagi ke kanan, berpindah lagi ke kiri, sehingga masing-masingnya 3 kali. Diperbolehkan juga dengan cara mencuci tangan yang kanan 3 kali, setelah 3 kali baru berpindah ke kiri, mencuci tangan yang kiri 3 kali. Nah, dalam mencuci tangan, apakah mulainya dari jari-jari atau dari siku-siku? Dalam hal ini, sebagian ulama menyebutkan mencucinya dari jari-jari kemudian sampai siku-siku. Sebagian ulama menyebutkan dari siku-siku kemudian ke jari-jari. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana tawaddaa adarul ma'a ala mirfaqaihi. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau apabila berwudu, beliau mengedarkan air pada kedua siku-sikunya. Ini hadis menunjukkan bahwa siku-siku termasuk yang wajib dicuci. Yang kedua, yadullu ala annal ghusla min awwalil mirfaq ila muntahahu. Hadis ini menunjukkan bahwa mencuci tangan itu adalah dari awal siku-siku sampai akhir. Ya, dari siku-siku dulu, kemudian sampai akhir, sampai jari-jari. Ini hadis diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan hadis ini sahih. Kemudian berikutnya, ats-tsalitsu, yang ketiga, mashur ra'si kullihi ma'al udhunaini, mengusap kepala seluruhnya bersama kedua telinganya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Al-Maidah ayat yang ke-6. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani minaraksi, kedua telinga itu adalah termasuk kepala. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis riwayat oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam silsilah hadis As-Sahihah nomor 36. Fala yujzi'u mashu ba'dhir ra'si duna ba'dhihi, maka tidak mencukupi. Ya, tidak mencukupi, tidak cukup mengusap sebagian kepala tanpa mengusap sebagian yang lainnya. Mengusap kepala termasuk anggota wudhu yang wajib untuk dicuci, dan itu termasuk apa? Mengusap kepala adalah termasuk dari anggota wudhu yang wajib untuk diusap, dan itu termasuk dari rukun wudhu. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 memerintahkan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Mengusap kepala dalam wudhu itu adalah mengusap seluruhnya, bukan mengusap sebagiannya. Mengusap sebagian kepala, tidak mengusap sebagian yang lain, itu belum cukup, itu tidak mencukupi, itu belum melaksanakan perintah Allah untuk mengusap kepala. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni di jilid yang pertama, beliau menjelaskan tentang adanya sebagian orang yang menganggap bahwa mengusap kepala itu hanya sebagiannya. Za'ama ba'du man yansuru anna masha huwa ba'du ra'si. Sebagian orang menyangka, za'ama menyangka tapi dengan persangkaan yang salah. Ya. Sebagian orang itu menyangka, menyangka dengan persangkaan yang keliru, yang salah. Orang yang membela bahwa mengusap kepala itu adalah sebagian. Alasannya, annal ba litaba'id, bahwa huruf ba pada kalimat bi ru'usikum, wamsahu bi ru'usikum. Itu ada huruf ba di situ. Huruf ba yang dikasrah. Ba al-jarah. Usaplah bi ru'usikum. Nah, huruf ba ada yang menyangka bahwa itu maknanya adalah litaba'id, untuk makna sebagian. Sehingga wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian kepala kalian. Wamsahu bi ru'usikum maknanya wamsahu ba'dha ru'usikum. Ini anggapan yang keliru. Anggapan yang salah. Yang benar makna wamsahu bi ru'usikum. Usaplah bi ru'usikum. Huruf ba di sini maknanya adalah lil ilsaq. Huruf ba di sini yang benar maknanya adalah lil ilsaq. Itu usaplah kepala kalian, ilsaq itu dengan menempel pada kepala kalian. Sehingga karena huruf ba itu maknanya lil ilsaq, makna wamsahu bi ru'usikum maknanya adalah wamsahu ru'usakum. Fayatana walul jami, mencakup seluruhnya. Wamsahu bi ru'usikum maknanya adalah wamsahu jami'a ru'usikum. Usaplah seluruh kepala kalian. Ba di situ bukan litaba'id, bukan untuk makna sebagian, tetapi lil ilsaq, yaitu untuk menunjukkan seluruh kepala. Wamsahu bi ru'usikum artinya adalah wamsahu jami'a ru'usikum, usaplah seluruh kepala kalian. Nah. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa orang yang menyatakan huruf ba pada firman Allah wamsahu bi ru'usikum maknanya litaba'id, untuk menunjukkan sebagian, ini ghairu sahih, tidak benar. Wala ya'rifu ahlul arabiyah dzalik, ahli bahasa Arab tidak mengenal itu. Ya. Wamsahu bi ru'usikum artinya usaplah sebagian kepala kalian, huruf ba maknanya adalah litaba'id, untuk menunjukkan sebagian, itu makna yang tidak dikenal, makna yang tidak diketahui oleh ahli bahasa. Ibnu Burhan beliau menyatakan, man za'ama annal ba, barang siapa yang menyangka bahwa huruf ba yaitu bi ru'usikum ini adalah untuk taba'id, faqad ja'alul lughah bima la ya'rifunahu, maka sungguh telah datang ahli bahasa yang mereka tidak mengenal hal itu. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar, Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar beliau menyatakan, innahu lam yathbut kaunuha litaba'id, sesungguhnya tidak sahih huruf ba pada firman Allah wamsahu bi ru'usikum untuk menunjukkan taba'id, untuk menunjukkan sebagian. Waqad ankara sibawai fi 15 mawdian fi kitabih, dan sungguh Imam Sibawai mengingkari hal itu di 15 tempat dalam kitabnya. Sibawai, tahu Sibawai siapa itu? Sibawai ulama alim terkenal dalam hal nahu sorof, ya, sangat terkenal Sibawai, Imam Sibawai, seorang imam pakar, ahli bahasa, bahasa Arab, nahwu, sorof itu beliau pakarnya, ahlinya. Lah beliau sebagai ahli bahasa, sebagai imam ya, tentang bahasa Arab, beliau mengingkari huruf ba dalam firman Allah, famsahu birusikum, huruf ba diartikan sebagian, usaplah sebagian kepala kalian. Beliau ingkari hal itu, bukan sekali dua kali, bukan di satu tempat dua tempat, mengingkari hal itu pada 15 tempat dalam kitabnya. Maka dari itu, menurut bahasa, dari sisi bahasa, wamsahu biru'usikum diartikan, usaplah sebagian kepala kalian, huruf ba diartikan sebagian, secara bahasa itu sudah salah, keliru, tidak dikenal oleh ahli bahasa, bahkan diingkari oleh ahli bahasa, imam dari imam dalam hal nahwu, bahasa Arab, Imam Sibawaih itu mengingkari hal itu sampai 15 tempat. Itu dari sisi bahasa. Adapun dari sisi syariat, dari sisi syariat, dari sisi sunnah, tentang perintah Allah untuk mengusap kepala, ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perintah Allah, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dari hadis Abdullah bin Zaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadaihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Ini praktek Nabi dalam melaksanakan perintah Allah untuk mengusap kepala. Fa aqbala bihima wa adbara, beliau mengusap dengan kedua tangannya dari depan ke belakang, wa adbara dari belakang ke depan. Fa aqbala bihima wa adbara, beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Bada'a bimaqdami ra'sihi, beliau memulai dari bagian depan kepalanya. Thumma dhahaba bihima ila qafahu, kemudian beliau mengusap kepala dengan kedua tangannya, ila qafahu sampai tengkuknya. Tengkuk itu leher bagian belakang. Thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian beliau mengembalikan kedua tangannya ke tempat semula. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengusap kepala ketika wudu itu seluruh kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya. Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Dari depan mulainya dari bagian depan kepala. Mengusap sampai ke belakang, yaitu sampai tengkuk. Setelah sampai tengkuk, yaitu leher bagian belakang, kedua tangan dikembalikan untuk mengusap sampai ke depan tempat semula. Ini yang dipraktekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kedua tangan ini basah, mengusap dari depan ke belakang sampai tengkuk, kembali ke depan lagi. Jadi mengusap kepala itu bukan sebagian. Banyak dari saudara-saudara kita yang dalam mengusap kepala itu masih keliru, salah. Ya. Diperintahkan untuk mengusap, prakteknya enggak mengusap. Ya. Mungkin sering lihat kan ada orang wudu Gimana itu? Ngusap apa enggak? Ambil air, diambil gini. Air, ambil lagi 3 kali. Loh, perintahnya untuk mengusap malah menepuk-nepukkan air, ya, menyiramkan. Kalau dibasahi, kalau begini, ya, itu ngusap, itu juga enggak. Ya. Kalau ngusap sebagian saja, itu keliru. Ya. Itu ngusap juga enggak. Ya. Kemudian sebagiannya. Nah, yang benar, baik menurut bahasa maupun menurut syariat. Mengusap kepala itu seluruh kepala. Nah, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Pria dan wanita sama saja. Ya, tidak ada bedanya. Yang diperintahkan itu untuk mengusap kepala. Ya, karena kepala ini tertutup oleh rambut, maka yang diusap yang menutup kepala. Ya, tidak diperintahkan untuk mengusap rambut, mengusap kepala. Ya kalau kepalanya cukur, gundul, ya kepalanya. Kalau kepala ada rambutnya, yang menutup kepala rambut. Kalau pakai sorban, sorban yang menutup kepala yang diusap. Wanita yang pakai kerudung, kalau karena keadaan tertentu enggak melepas kerudungnya, yang menutup kepalanya yang diusap. Kerudung yang mengusap, menutup kepala. Lah, mengusapnya itu sampai ke tengkuk. Karena perintahnya bukan mengusap rambut, bagaimana wanita yang rambut panjang, apakah harus diusap sampai ujung rambut? Tidak. Diusap sampai tengkuk, kembali ke depan. Kemudian, telinga itu termasuk dari kepala. Karena itu, hukum mengusap telinga sama dengan mengusap kepala. Karena telinga termasuk kepala, maka telinga itu diusap sebagaimana kepala diusap, bukan dicuci. Telinga bukan termasuk wajah, ya. Telinga bukan termasuk wajah. Kalau telinga termasuk wajah, maka hukumnya mengikuti wajah, dicuci. Tapi karena telinga bukan termasuk wajah, tapi telinga termasuk kepala, maka hukumnya hukum kepala. Wa hukmuhuma hukmur ra'si. Hukum kedua telinga adalah hukum kepala. Karena li'annahuma juz'un minar ra'si. Karena telinga bagian dari kepala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sudah kita baca tadi, al-udhunani minar ra'si. Kedua, telinga termasuk kepala. Nah, bagaimana cara mengusap telinga? Cara mengusap telinga, ini disebutkan di dalam beberapa hadis. Cara mengusap telinga, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan yang lainnya, yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa, yaitu Irwaul Ghalil dan Sahih Abi Dawud. Disebutkan dari hadis Abdullah bin Amr, "Tsumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isfi'aihi as-sabahataini fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunaihi wa bisabahataini batina udhunaihi." Kemudian beliau mengusap kepalanya. Mengusap kepala dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Setelah itu, wa adkhala isbi'aihi, beliau memasukkan kedua telunjuk jarinya pada kedua telinganya. Ya. Jadi mengusap dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, telunjuk jari masuk ke telinga. Ya. Telunjuk jari masuk ke telinga. Telinga, telunjuk jari kanan masuk ke lubang telinga kanan, telunjuk jari kiri masuk ke lubang telinga kiri. Wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunaihi. Kedua ibu jari mengusap punggung kedua telinganya. Ini telunjuk jari, apa ibu jari ini mengusap punggung kedua daun telinga bagian luar, ya, bagian luar. Wa bisabahataini batina udhunaihi. Kemudian bagian dalam daun telinga diusap dengan telunjuk jarinya. Jadi gini, diusap seperti ini. Kemudian bagian dalam mengusap bagian dalam. Begitu. Ya. Itu cara mengusap kepala dan telinga termasuk dari kepala. Nah, dalam mengusap kepala ini diperbolehkan dengan menggunakan air baru. Setelah mencuci kedua tangan, kemudian ngambil air baru, tangan dibasahi, kemudian mengusap kepala dan telinga. Boleh dengan menggunakan sisa air yang ada di tangan setelah mencuci tangan tanpa mengambil air baru. Ya. Jadi setelah mencuci tangan, setelah mencuci kedua tangan, kemudian tangan lagi dibasahi, kemudian mengusap kepala. Boleh juga setelah mencuci kedua tangan, ini kan masih ada sisa air di tangan, tangan masih basah. Nggak perlu untuk ngambil air baru lagi. Begitu mencuci kedua tangan, tangan masih basah, langsung digunakan untuk mengusap kepala dan telinga. Itu boleh. Dua-duanya diperbolehkan. Ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Ar-Rubayy bintu Muawid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap kepalanya dengan sisa air yang ada di tangannya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap kepalanya dengan sisa air yang ada pada tangannya. Nah. Dua-duanya diperbolehkan. Setelah mencuci kedua tangan, mengambil air baru untuk mengusap kepala, boleh. Kemudian, boleh dengan menggunakan sisa air yang ada di tangan setelah mencuci kedua tangan. Sedangkan yang memisahkan antara mencuci kedua telinga dengan atau mengusap kedua telinga dengan mengusap kepala dipisahkan, itu tidak terdapat di dalam hadis yang sahih. Ya. Dikatakan di dalam silsilah hadis ad-da'ifah, Syekh Al-Albani belum menyatakan annahu la yujadu fi sunnah ma yujibu akhdha ma'in jadidin lil udhunaini famasaha bihima bima'i ra'si famasaha bihim famasahahuma wa yamsahuma bima'i ra'si kama la kama yajuzu ayamsa ra'sa bima'in bima yadahi al-baqi alaihima ba'da ghaslihima. Nah, bahwasanya tidak didapati dalam sunnah. Tidak didapati dalam sunnah. Tidak ada dalam hadis yang mengharuskan mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga. Maka, mengusap kedua telinga itu adalah dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Sebagaimana mengusap kepala boleh dengan sisa air yang ada di pada tangan setelah mencuci keduanya. Ya. Jadi setelah mengusap kepala, kemudian ngambil air baru lagi untuk mengusap telinga, itu tidak ada. Ya. Nah, banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, dalam hal mengusap kepala dan telinga, itu keliru dan salah. Kepala tidak diusap atau ketika diusap hanya sebagian. Setelah itu kemudian mencuci telinga. Ya enggak? Setelah kepala gini ditepuk-tepuk gini, kemudian telinga gini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kan begitu? Nah, yang seperti itu dari mana? Yang jelas, la yujadu fi sunnah. Tidak didapati di dalam sunnah itu, tidak ada yang seperti itu. Nah, kemudian dalam mengusap kepala ini ada dua cara, ada dua bentuk. Ya. Diperbolehkan dengan cara yang tadi, dengan kedua tangan mengusap kepala dari depan ke belakang, dari belakang kembali ke depan. Juga diperbolehkan untuk meletakkan kedua tangan, ya, meletakkan kedua tangan kemudian mengusap kepala sesuai dengan arah rambutnya, ya, sesuai dengan arah rambut sehingga rambut tetap tertata rapi seperti semula. Itu diperbolehkan, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Disahihkan Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah, dan itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dari tempat rambut ini kan bagian depan, ini ke depan, belakang ke belakang, kan kanan ke kanan. Jadi mengusap seluruhnya mengikuti arah rambut. Sehingga rambut tetap seperti semula tertata rapi. Itu juga diperbolehkan seperti itu. Lah mengusap kepala ini apakah hanya satu kali atau tiga kali? Jadi cara yang kedua tadi itu dalam beberapa hadis disebutkan dalam riwayat At-Tabrani, Abu Dawud, yaitu ayyadu ayyadaihi fi a'la ra'sih, meletakkan kedua tangan di bagian atas kepala, ya, di bagian atas kepala, kemudian tangan, kedua tangan mengusap hasbat tijaha syari, sesuai dengan arah rambut, ya. Itu disebutkan dalam hadis Ar-Rubayyi bintu Muawid juga. Lah, mengusap kepala ini sebagian ulama menyatakan cukup satu kali, sebagian ulama menyebutkan tiga kali. Kebanyakan hadis menyebutkan satu kali, tetapi ada hadis yang menyebutkan mengusap kepala itu tiga kali. Seperti dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang sifat wudu, ya. Di situ disebutkan satu kali. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW mengusap kepala tiga kali. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam hal ini beliau menyatakan dalam mengusap kepala itu boleh satu kali, boleh tiga kali. Melakukan mengusap kepala seringnya tiga kali, sesekali melakukan tiga kali. Itu yang sesuai dengan sunnah. Itu dinyatakan oleh Ibnu Hajar dan itu juga yang dirujikan oleh Asy Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini pertanyaan yang kemarin, ya, belum dibaca. Ini yang kemarin pertanyaan tentang yang belum selesai, saya baca tentang hukum bertemu dengan orang non-muslim, ya. Kemarin sudah saya sebutkan hukum bertemu dengan orang non-muslim itu tergantung pertemuannya untuk apa. Kalau pertemuannya itu adalah untuk muamalah duniawiyah, itu diperbolehkan. Ya. Kalau pertemuannya ikut merayakan Natal atau perayaan-perayaan mereka itu haram. Memberikan hadiah dalam rangka perayaan mereka itu haram. Tapi kalau sifatnya muamalah duniawiyah itu boleh. Seperti Nabi SAW jual beli dengan Yahudi. Nabi bahkan saling memberi hadiah, ya, dengan orang kafir juga boleh. Dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Durrul Bahiyah dan yang lainnya, al-hadaya bainal muslim wa bainal kafir, hadiah antara orang kafir dan orang Islam itu boleh. Nabi SAW pernah menerima hadiah dari orang Yahudi, hadiah makanan. Pernah juga mendapatkan hadiah dari Yahudi juga, pakaian. Dan Nabi SAW juga memberi kepada mereka. Itu boleh, ya. Itu diperbolehkan. Al-Imam An-Nawawi beliau menyatakan tentang bolehnya ziarah kepada orang kafir fil hayati, ya, wa ba'dal mamat, dan setelah mati. Ini seperti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa suatu saat Nabi SAW hijrah ke kuburan ibunya. Hijrah apa? Ziarah kubur ibu. Fa baka wa abka man haulahu. Ketika ziarah ke kubur ibu, Nabi menangis dan orang yang di sekitarnya ikut menangis. Kemudian hal itu ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa menangis? Beliau menyatakan, meminta kepada Allah untuk memintakan ampun kepada ibunya tidak diizinkan. Kemudian meminta untuk ziarah kuburnya diizinkan. Jadi ziarah kuburnya orang kafir itu boleh. Ziarah kuburnya orang musyrik, ziarah kuburnya orang kafir itu boleh. Tapi tujuannya satu, hanya untuk mengingat mati, untuk kebaikan orang yang ziarah. Adapun mendoakan mereka itu tidak diperbolehkan. Nah, dari hadis ini Al-Imam An-Nawawi menyatakan boleh ziarah kepada orang kafir, baik di masa hidup maupun sudah mati. Wa fil hayati aula, di masa hidup lebih diperbolehkan. Kalau untuk masalah duniawiyah, ya, kalau sudah terkait dengan agama, keyakinan, terkait dengan wala, itu haram, ya. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa la yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Memberi, berbuat adil, memberi hadiah kepada mereka orang kafir, boleh. Dan mencari kecintaan orang kafir kepada kita itu boleh. Kita memberi kepada orang kafir agar supaya orang kafir mencintai kita, boleh. Yang tidak boleh, kita mencintai mereka, itu enggak boleh. Ya. Kita mencintai mereka enggak boleh, tapi mereka mencintai kita, kita mencari kecintaan mereka, itu boleh. Adapun ucapan yang mengatakan, ya, bahwa santai saja, ajaran agama Islam hanya mengikat atau mengatur pengatur Islam saja. Ini ucapan yang batil. Ucapan yang haram. Islam mengatur secara sempurna untuk Islam dan untuk selain kaum muslimin. Banyak dalam kafir zimmi dan yang lainnya. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang ini apa fenomena dalam bertetangga, ya. Ana tinggal di sebuah perumahan yang penduduknya bercampur antara non-muslim dan muslim. Di sana terdapat sebuah kegiatan sosial kemanusiaan yang di mana ketika ada yang salah satu anggota perumahan yang sakit, maka anggota yang lain berkoordinasi dan berjanjian untuk menjenguk bersama. Ketika yang sakit laki-laki yang menjenguk bapak-bapak, ketika yang sakit perempuan yang menjenguk ibu-ibu. Sering terjadi yang sakit itu non-muslim. Maka muslim dan non-muslim mereka sama-sama menjenguk, ya. Sebagai kegiatan, mengatakan itu sebagai kegiatan sosial kemanusiaan. Apa hukum kegiatan tersebut? Hukum asalnya, perintah untuk menjenguk orang sakit itu, hukum asalnya itu adalah untuk orang Islam. Bukan untuk non-muslim. Tapi hukum asalnya itu adalah untuk orang Islam. tentang hak itu adalah untuk orang Islam. Kemudian kalau yang sakit bukan orang Islam, itu dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, itu tergantung keadaannya. Kalau untuk menawarkan Islam, itu disyariatkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, bisa wajib, bisa sunnah. Ya, kalau untuk menawarkan Islam. Atau kalau itu sebagai kerabat atau tetangga, itu ada kemaslahatan lain yang diharapkan, maka itu diperbolehkan. Kalau sebagai tetangga atau sebagai kerabat. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari di jilid yang ke-10. Jadi tergantung dengan keadaannya. Sudah masuk isya ya. Hukum buang air di balong atau kolam ikan yang airnya tidak mengalir, sering dijumpai di tempat air di atas. Apa buang air itu? Hukumnya diperbolehkan karena tempat itu memang dibuat sebagai tempat buang air. Yang tidak diperbolehkan itu adalah air diam yang tidak mengalir, yang air itu digunakan untuk yang lain. Itu yang tidak diperbolehkan. Al-hukmu ada irun ma'il, latih hukum itu berlaku sesuai dengan alasannya, tujuannya, sebabnya. Kalau memang air itu adalah air yang memang dibuat untuk itu, ya diperbolehkan walaupun air itu tidak mengalir. Nah, ini pertanyaan. Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa memotong kuku pada hari Jumat adalah sunnah? Sudah pernah apa ya? Dalil yang menunjukkan itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ah wa yatatahharu mastata, di dalam mandi seorang pada hari Jumat dan dia bersuci semampunya min tuhrin, ya, dia bersuci semampunya. Nah, yang dimaksud yatatahharu di situ adalah at-tandif, dikatakan oleh para ulama di situ disunahkan untuk memakai minyak wangi, membersihkan diri, menghilangkan perkara-perkara yang perlu dihilangkan seperti potong rambut, kemudian taklimul adzafir, potong kuku masuk dalam hadis tersebut. Ya, potong kuku masuk dalam hadis tersebut. Apa hukum orang yang sedang sahur kemudian dia mendengar adzan tapi dia tetap melanjutkan sahurnya sampai lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kalau sudah mendengar adzan itu harus berhenti, kecuali minuman yang sudah dipegang oleh tangan lanjutkan. Itu saja batasannya. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza sami'a ahadakumun nida wal inna fi yadi falyadhu hatta yaqdi hajatah." Itu dalam hadis riwayat Abu Dawud. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar adzan dalam keadaan tempat minum sudah dipegang di tangannya, maka jangan letakkan sampai dia memenuhi hajatnya. Jadi sudah megang air seperti ini, kemudian dengar azan subuh, maka lanjutkan minum sampai selesai. Disebutkan oleh Syekh Mukbil, kalau yang masih ada di hadapannya tapi bukan belum kepegang, enggak boleh. Apalagi diambil sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru berhenti, enggak boleh. Yang sudah dipegang di tangan atau yang sudah di mulut, lanjutkan. Yang sudah dipegang, makan. Tapi kalau yang belum dipegang, tidak diperbolehkan. Harus berhenti. Ya, harus berhenti. Apakah syahid matinya orang yang tenggelam? Syahid. Orang yang tenggelam itu mati syahid. Disebutkan dalam beberapa hadis. Tidak cuma satu, dua hadis. Ada beberapa hadis. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi beliau menyatakan asyuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid itu ada lima. Al-mat'un, al-mat'un, orang yang kena penyakit ta'un, mabetun, orang yang kena sakit perut, wal-ghoraku, orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam di air itu termasuk syahid. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jika benar, benar. Dalam hadis sahih riwayatkan Imam Bukhari Muslim, orang yang terkena bencana seperti banjir atau tsunami, apakah mati syahid? Kalau dengan tsunami atau dengan banjir orang itu tenggelam meninggal dunia, maka itu termasuk syahid. Tapi syahidnya itu tidak sama dengan syahid orang yang dalam peperangan, ya. Tidak sama dengan syahidnya orang yang mati dalam medan jihad. Artinya dia tetap dimandikan, tetap disolati, tetap dikafani, dan selanjutnya. Namun dikatakan syahid artinya dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Ini sepertinya sudah dibahas. Apakah jika setelah berbekam wajib mandi besar? Tidak. Mandi besar. Bekam tidak termasuk wajib mewajibkan mandi. Ini tentang imam sudah membaca surat Al-Fatihah. Ya, apakah membaca makmum membaca sisa? Tidak. Ini sudah kita bacakan. Fa idza qara'a fansitu, harus mendengarkan, enggak boleh sibuk membaca Al-Fatihah. Makmum sibuk membaca Al-Fatihah itu adalah termasuk dari kesalahan. Nah, apa hukum orang yang mengelola tanah milik orang lain untuk ditanami kemudian ia meminta uang kepada pemilik tanah untuk membeli obat-obatan? Kalau itu sudah menjadi kesepakatan sejak awal, boleh. Ini masuk di dalam bab al-muzaro'ah dan al-musaqah. Ini di belakang ada, masih jauh. Ya, masih jauh di belakang ada pembahasan al-muzaro'ah dan al-musaqah. Al-muzaro'ah bisa menyerahkan tanah untuk ditanami oleh orang lain, modal dari yang menanami, bisa menyerahkan tanah dikelola orang lain dengan modal dari pemilik tanah, itu juga boleh. Ya. Dengan ada perjanjian keuntungannya, hasilnya dibagi dua, prosentasenya sesuai kesepakatan diperbolehkan. Baik, kita cukupkan yang belum kebaca, mudah-mudahan pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.